Konsultasi Syariah. Cara mandi junub jika ada yang terluka. Pertanyaan. Jika ada bagian anggota tubuh mengalami kecelakaan sehingga diperban dan tidak boleh kena air, bagaimana cara mandi junubnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat kaidah yang menyatakan, bagian yang mudah tidak menjadi gugur karena ada bagian yang susah. Dalam kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Ketika seseorang memiliki beberapa kewajiban, sementara tidak semua kewajiban itu bisa dia lakukan, ada beberapa yang mampu dia kerjakan dan ada sebagian yang tidak mampu dilakukan, maka yang mampu dilakukan tidak menjadi gugur karena ada sebagian yang tidak mampu dilakukan. Orang junub wajib mandi dengan membasahi sekujur badan dengan air. Jika ada salah satu anggota badan yang tidak boleh terkena air, bukan berarti kewajiban mandi besar menjadi gugur. Karena kaidah bagian yang mudah tidak menjadi gugur karena ada bagian yang susah. Dia tetap wajib mandi selama masih memungkinkan untuk menggunakan air. Memungkinkan menggunakan air dalam arti, ketika dia menggunakan air tidak menyebabkan dirinya semakin sakit. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam kaidahnya, kaidah yang ke-8, orang yang mampu melakukan sebagian ibadah, sementara dia tidak mampu melakukan sebagian lainnya, apakah dia harus melakukan apa yang mampu dia lakukan? Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan 4 rincian dalam masalah ini. Salah satunya, bagian ke-4, sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah tersebut, dan itu sifatnya bukan pelengkap, maka wajib untuk dia kerjakan ketika tidak mampu melakukan semuanya, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian beliau menyebutkan contohnya, di antaranya, orang yang tidak bisa mandi junub seluruhnya, yaitu ada bagian yang tidak boleh terkena air, maka wajib untuk memandikan bagian yang mampu dia lakukan. Takrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid. Demikian, Allahu A'lam.